Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sallallahu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi sahbihi. Wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Pada sesi terakhir ini kami akan bacakan beberapa soal. Soal pertama, lumayan bagus misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada harta warisan yang telah dibagikan tidak sesuai ilmu fara'id? Hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka. Nah, apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui ilmu yang mulia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwahillah, ketika harta dibagi, sebenarnya kewajiban harta waris itu ketika dibagi sesuai ilmu fara'id. Apabila harta tersebut dibagi dengan sistem yang salah, maka ada langkah-langkah berikut yang hendaknya antum tempuh. Pertama, ini sering terjadi di warisan-warisan kita. Antum datang orang yang berilmu, hitung warisannya sesuai Al-Quran itu dan Sunnah itu bagaimana? Tahap pertama. Jika kita dapati warisan tersebut ternyata jauh dari Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada perubahan. Cara perubahannya bagaimana? Ada beberapa pilihan. Paling pertama yang harus anda lakukan, jikalau dia itu hartanya nyempiok ke antum, atau antum mengambil lebih, harusnya antum itu ngambilnya cuma 100 juta, antum ngambilnya 150. Yang waras katanya harus mengembalikan. Artinya orang yang memang itu mengerti ini haram, balikin. Mengembalikannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang jatahnya harusnya lebih malah jadi kurang. Kalau posisi antum-antum hitung-hitung itu, antum ternyata kelebihan, balikin. Harta itu belum milik. Nah, jika kondisinya antum min, kan kondisi manusia kan lain. Kadang kalau plus gampang aja kembali. Kalau kondisinya min, antum mau baik-baik sama mereka yang mendapatkan harta lebih, ternyata antum terzalimi statusnya. Kepada orang yang statusnya terzalimi, antum tanya mereka, mas, paman atau sebagainya. Ini biasanya terjadi kalau antum itu perempuan. Kalau antum posisinya sebagai perempuan, karena kalau antum laki-laki jarang antum terzalimi, jarang antum menzalimi, tapi kasusnya antum malah terzalimi. Ini harta antum sebenarnya pada saya itu sekian. Mohon kiranya saya bisa mengembalikan harta ini. Ternyata setelah dihitung waris, saya ngambil harta yang jenengan. Saya kembalikan. Ribut caranya kembalikan. Entah dengan saya cicil, saya angsur, atau dihitung utang. Kalau dia ribut, sudah dihitung utang. Susah, susah. Antum tinggal utang. Bayar sesuai utang antum. Nah, terus kalau antum posisinya dia antum posisinya terzalimi, itu gampang kalau terzalimi. Ya antum bisa nagih, bisa apa? Memaafkan, gitu aja selesai. Yang laki-laki kayak antum, posisinya antum terzalimi, antum harusnya dapat 150, malah dapatnya cuma 100. 50-nya kalau nyebar ke adik-adik. Ada dua model. Kalau antum memang orangnya ya ngotot hak antum, ngotot mau ngambil haknya sendiri, silahkan, tidak dosa itu. Silahkan, tidak dosa. Tapi kalau antum ingin memaafkan, ya, belum memaafkan, dalam kasihan adik-adikku, kumpulkan adik-adik, beritahukan bahwa warisan Islam harusnya begini. Saya sebagai kakak, sebagai laki-laki, harusnya dapatnya lebih. Namun, karena saya ingin bersedekah kepada kalian, saya ingin rangkan saja. Biar kalian besok enggak, saya tuntut di hari kiamat. Jadi apa? Kalian akan kumaafkan. Dah, 20 juta silakan ambil aja. Tapi kalau ada yang kembali kemana? Nah, maksud saya di sini, kalau antum itu memiliki hak yang diambil orang, mudah urusannya. Kecuali antum posisinya orangnya enggak legowoan gitu. Antum boleh ngambil hak antum. Tapi ada yang paling berat di sini. Kalau antum sebagai orang yang memutuskan warisan, antum yang bagi-bagi, tukang bagi-baginya antum, antum yang berfatwa kemarin. Nah, ini antum harus ngumpulin mereka dan antum harus menerangkan bahwa sebenarnya begini, begini, begini, begini. Saya bertobat kepada Allah Taala atas keputusan saya kemarin. Harusnya begini, begini. Itu harus antum terangkan. Jadi kayak apapun kesimpulannya satu. Harus dikumpulkan, diterangkan sebenarnya seperti ini. Nah, ya kan? Walhasil itu kan yang harus dilakukan pertama kali. Kalau lah antum terzalimi, maka antum pilihannya dua opsinya. Mau maafkan atau mau menuntut. Silakan menuntut. Nah, kalau umumnya dituntut enggak mau, enggak mau. Udah besok di akhirat jadi tabungan. Kan begitu. Baik. Kemudian kalau antum menzalimi, antum harus antum harus menzalimi pas kasusnya. Jadi antum itu dapatnya harusnya 100, malah dapatnya 150, dibalikin. Harus dibalikin. Kalau kasusnya antum enggak punya uang, ya, opsi kedua, ngomong baik-baik, bawa menawa kita sedekahin. Kalau enggak mau sedekahin ya itu utang, tapi jangan minta. Orang yang meminta, ngomong ke kakaknya, Mas, Qadarullah ini seorang akhwat, Mas, sebenarnya habis kajian waris tuh, saya tuh aslinya dapatnya cuma 50, saya akhirnya ngambil 70 ini. Yang 20 itu punya emas aslinya. Ya, 20 juta itu aslinya punya emas. Bu, saya minta legonya emas ya, diberikan kepada saya. Itu namanya enggak? Ngemis. Ngemis itu boleh ke orang tua, tapi kalau ke saudara sudah nggak boleh. Kecuali saudara antum itu yang pasti memberi nafkah antum untuk nafkah makan minum antum, posisinya demikian. Orang tua ngemis ke anak, bahkan nyuri hartanya anak boleh. Orang anak nyuri hartanya orang tua dan dipotong, tapi nggak boleh. Cuma dan dipotong, cuma nggak boleh. Tapi kalau orang tua nyuri hartanya anak, antum malu kali api. Bahkan seorang anak itu haram menagih utang orang tuanya. Orang tua antum boleh, aku jelek duit saat itu. Suatu hari pak, gue lek nih duit lu. Tidak boleh, haram. Di antara bir atau kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, tidak boleh meminta sesuatu yang sebenarnya itu utangan ataupun pemberian kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tua kan, boleh-boleh saja. Anak utang ke antum sebagai bapak, antum takjil utangnya, boleh. Antum takih atau antum yang udah antum kasihkan diambil lagi. Itu boleh, apalagi cuman buta tetangga. Ini kebalikannya. Baik. Ada penyuri kepada orang tua, tidak dipotong tangan tapi hukumnya enggak boleh, kecuali kalau orang tua pelit dan ngasih nafkah, ngambil hudi mayakiki wali walidaiki, wali waladiki, wali auladiki. Beri ambil Rasulullah kepada Hindun ketika Abu Sufyan itu pelit, ambil hartanya Abu Sufyan untuk cukup kebutuhanmu dan anak-anakmu. Itu tidak dosa. Ini saya ulangi lagi bahwa ketika warisan tidak dibagi secara Islam, pasti ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan antum mendolimi atau kemungkinan antum terdolimi. Kalau terdolimi, antum gampang urusannya di tangan antum. Tapi antum mendolimi, balikin. Ya. Kalau antum gak punya duit, ngomong utang. Kalau qadarullah pas antum ngomong kayak gitu, mas saya akan angsur. Masya Allah. Atau paman, saya akan angsur. Subhanallah, karena baiknya paman itu atau baiknya saudara antum tadi, sudah boleh kurasa. Sudah saya ikhlaskan. Alhamdulillah, syukur. Nah, baik seperti itu. Allahu a'lam. Soal kedua. Makanya tetap belajar ilmu waris ya. Soal kedua. Tadi masalah bono sama gini. Pertanyaan bono gini ada dua orang. Pertanyaan saya akan terangkan. Harta bono gini itu dalam hukum KHI maupun hukum waris, mereka KHI maupun hukum perdata, setiap harta yang didapat oleh pasangan suami istri setelah menikah, terus setelah menikah menurut perdata itu bisa dikasuskan, bisa dituntut. Mereka buat hukum kono ini. Artinya apa? Harta yang didapat setelah nikah itu harta 50-50, 50% menurut undang-undang. Wah, kalau zaman sekarang kalau menurut undang-undang yang enak yang laki. Kenapa? Sing kerja wedok, sing lanang ngopeni ayam jago. Jagonya dia sama jagonya tetangganya, ya. Baik. Kerjanya cuma pemulang sarung. Tapi istrinya kerja ke pabrik, berangkat ke pabrik. Kalau mau bonus gini, justru yang diuntungkan siapa? Yang kerja perempuan terus kerja kaya raya rumahnya, nah punya rumah, bisa punya mobil. Yang laki-laki nganggur, wah, udah kaya ini. Daripada dia, saya udah kempeng ini, cari yang muda lagi, ya kan? Cerai, udah cerai, otomatis dapat 50% dari hartanya siapa? Yang tadi dicari sama istri. Enak kan? Nah, kayanya itu, gini maksudnya itu. Pengaturan bonus ini agar wanita yang kerja sebagai PRT, nah IRT ibu rumah tangga, bukan PRT, IRT ibu rumah tangga itu dihargai sebagai uang, nah, sebagai uang. Sebenarnya begini, aktivitas seorang wanita itu dinilai dari dua, yang mengandung segi ekonomi sama yang tidak mengandung segi ekonomi. Artinya bagaimana? Yang menghasilkan uang sama yang enggak menghasilkan uang. Kalau yang menghasilkan uang, berarti hartanya dia itu nanti sama harta kita tercampur aduk nanti. Inilah yang dimaksud bonus ini, monggo. Tapi kalau pengertiannya hartanya wanita ya hartanya laki ya hartanya wanita, ini bonus ini kan ibarat yang tidak boleh kita ambil sama sekali. Bonus ini seperti ini, ada bonus ini barat, bukan bonus ini Islam. Maka sebenarnya kalaulah seorang laki-laki sama perempuan menikah terus punya harta, harta itu ada tiga jenis. Harta itu milik laki-laki, harta itu adalah milik wanita murni yang kerjanya wanita, kalau laki-laki yang kerjanya laki-laki. Terus ketiga, harta campuran antara harta laki sama harta apa? Wanita. Jadi bercampur aduk. Buat rumah urunan bareng, buat apa lagi? Perabot rumah tangga urunan bareng. Maka yang seperti campur aduk kayak gini maka kita menyelesaikannya dengan tiga tingkatan. Tingkatan pertama, ya, dicari dulu mana hartanya yang benar-benar dibeli laki-laki, mana yang harta benar-benar dibeli perempuan. Kalau sudah ketahuan, pisah dulu. Jadi setiap harta itu dinilai, ini yang beli siapa ini kemarin? Pakai uangnya siapa? Kalau sudah terkikis, ya tinggal beberapa harta yang enggak jelas punya siapa. Kita kembalikan ke urus. Urusnya itu kalau yang kerja laki-laki sama perempuan atau suatu pekerjaan bersama, toko namanya, yang nunggu lebeda, yang pulang ke kelena. Nah, ini bagaimana kalau kayak gini? Dinilai saja secara, maaf bukan urus, secara perdamaian, secara sulh. Berdamai. Ini sing ngene lenang endi, sing ngene wedok endi, gitu aja. Maka mereka mengadakan perundingan. Kalau perceraian bisa berunding. Lah kalau salah satu mati kan enggak bisa berunding, ya kan? yang berunding mau diajak rundingnya mudah wafat. Tidak bisa kan? Bagaimana berundingnya sama siapa? Sama keluarganya yang mati. Umpamanya antum, rundingan sama istri antum, antumnya yang mati, harta tadi harta bercampur, apa penyelesaiannya ya kawan? Saudara-saudara antum, atau anak-anaknya antum, atau siapapun yang dari keluarga antum berunding, menentukan mana yang harta antum, mana harta istri. Antumnya udah mati. Nah, nanti diambil kesepakatan. Kesepakatan ini diperbolehkan as-sulh judulnya. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhun harrama halalan wa harrama halalan. Sulh itu boleh di antara kaum muslimin. Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang apa? Yang halal. Nah, itu namanya perdamaian. Menentukan mana punya laki, mana perempuan. Kalau enggak ketemu lagi, wah, kalau kayak gini masih udur terus, kembalikan kepada amrul, kepada adat kebiasaan manusia. Tapi perlu diingat, ikhwatillah azakumullah, bahwa laki-laki itu punya kewajiban nafkahin istri walaupun istrinya kerja. Antum jadi 1 juta, perempuan 1 juta. Nah, kebutuhan rumah tangga 500 ribu sebulan. Jadi antum itu nabungnya itu cuma 500 ribu. Istri nabungnya berapa? 1 juta, sugendi. Hah? Sugendi? Mana yang lebih kaya? Wanita. Tapi kalau ujuk-ujuk, tiba-tiba ujuk-ujuk, itu sama, muradi. Itu 50%, 50%, 50-50. Zalim ini, peraturannya gini. Nah, 50% terjadi kematian otomatis 50% harta yang bersama tadi seket-seket. Harta 1M 500 juta punya putra, 100 juta 500 juta punya wanita. Kalau yang mati laki-laki jadi yang dibagi nanti 500 juta 1/8 dari 500 juta punya istri ya. Bukan 1/8 dari 1 miliar. Ini juga keliru. Tentukan dulu harta masing-masing dengan sistem apa tadi. Pertama apa tadi? Kalau ketahuan mana yang beli, berikan kepada yang ketahuan. Nggak ketahuan yang campur aduk, kembalikan kepada apa? Perdamaian. Nggak ketemu juga nggak damai-damai, masih usur terus, masih berantem terus. Kembalikan kepada adat kebiasaan manusia. Salah satu perusahaan yang laki kerja nyari apa namanya investor dan sebagainya, yang perempuan dia manage. Berapa persen? Oh, timbang, menurut bisnis al-ma'ruf baina tujjar al-ma'ruf bainahum, sesuatu yang ma'ruf di antara para pegawai, para pedagang itu seperti yang disyaratkan di antara mereka. Oh, ini 30% buat wanita, 70% buat laki-laki. Kenapa? Karena peraturan perdagangan seperti ini. Dia hanya digaji sebagai kantor, investor adalah pemilik saham, namanya begitu. Nah, taruhlah modal toko. Toko yang memodali laki-laki, yang puluhan laki-laki, ya. Wanita cuma jaga doang. Kan seringnya kayak gitu, ya enggak? Kan berarti itu. Maka investor dapatnya mungkin 60%. Pekerja yang di lapangan 40%. Itu aja masih dibagi 40% ini. Laki-laki kan yang pula, karena dia pula juga kerja, dia dihitung 20%. Yang 80% dari 40% ini punya wanita. Hitung-hitungannya jadi ketemu. Nah, enggak masalah. Tapi ketemu juga nanti. Ini namanya al-urf. Kalau sudah nur, enggak ketemu juga. Udah pakai kodi. Hakim memutuskan, segini punya kamu, segini punya kamu. Asal jangan pakai hukum 50%, 50%. Lah kalau di sini pakainya 50%, kodok enggak bisa. Karena apa kodoknya? Yukholik makat mafi kita billahi ta'ala. Karena kodoknya, atau peraturannya, itu memiliki syariat Allah Ta'ala. Harus 50-50, itu enggak benar itu. Kono gini diartikan 50-50. Tidak mesti 50-50. Apa arti 50-50 itu? Anak-anak yang kecil-kecil tidak paham. Apa artinya? 50%, 50%. Tidak mesti seperti itu. Selanjutnya, harta kono gini ikhwan, pertimbangan juga dari nafkah tadi. Nah, dan wanita, nah, kadang-kadang juga dia menghibahkan hartanya untuk suami. Kalau sudah diucapkan kata hibah, mas, sampean kan tidak punya mobil nih mas. Dia nikah sama seorang yang wanita kaya. Mas, ini mobilnya buat sampean aja. Nah, enak sekali dapat tunggangan mobil, terus dapat istrinya, ya kan? Ini sudah hibah, kasus hibah sudah selesai diberikan. Seperti pula seorang laki-laki yang mencintai istrinya diberi emas setengah kilo, namanya gitu. Wah, diberi emas setengah kilo, bukan mahar. Maharnya itu perangkat sholat, perangkat alat sholat. Mahar kok subhanallah perangkat alat sholat, tidak menghargai banget ya. Sebenarnya memang sah-sah saja, tapi kadang-kadang kalau sesuatu yang bukan emas itu, saya nggak mengatakan wajib ya, dan mengatakan sunnah pakai emas, tidak. Begini ya kawan, menghargai saja. Kadang mahar nisil itu kadang ditentukan mahar nisil. Emas atau yang dipakai, yang abadi, ya, itu menunjukkan rasa cinta itu lama bertahan. Lah, perangkat alat sholat, udah usang, izin tantung juga usang. Ya. Apalagi yang lucu lagi itu mahar itu pakai kitab, ya, kitab Fathul Bari. Nanti yang mau baca suami terus, istrinya gak paham baca. Ya. Sama aja kok, gak pakai mahar itu. Mana mungkin istrinya mau jual maharnya. Dan tinggu, taruh masih. Ya. Pinter ini Ivan itu. Apalagi santri-santri ya. Dapat akwat SMA, ya, nikah. Maharnya Fathul Bari, bahasa Arab. Arabnya Arab, gundul. Gak bakal yang baca dia. Yang baca yang antum lagi nanti. Masya Allah. Nah, saya jangan ditiru ya Nur Kholis ya. Alhamdulillah ta'ala. Selanjutnya kita jawab lagi sebuah pertanyaan. Ustaz barakallahu fikum, ada sebagian orang tua yang sudah membagikan hartanya jauh-jauh sebelum dia mati. Sudah dibagi sebelum mati. Dengan kata dengan apa ini? Dengan kata, ya. Jadi hibahnya dengan kata kepada semua anak sebagai hibah, apakah ini dibenarkan oleh Islam? Nah, anda mau hibah pada anak roto itu asal diberikan le, gue tak kei sawah kono, le, gue tak kei sawah kono, do, gue tak kei omah sana. Dan ini syarat hibah kepada anak-anak, cash, kontan, ada serah terimanya, ada serah sama tuh terima, ibaratnya ada ijab sama kabul. Kasih ijab, tapi gak kobol-kobol dia. Nah, itu juga belum hibah namanya. Nanti menggantung, jadi wasiat. Bisa jadi wasiat nanti. Dan kalau diberikan kayak gitu gak bisa. Kemudian harus adil rata. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW membawa anaknya. Ini riwayatkan oleh anaknya sendiri, subhanallah. Wahai Rasulullah, saksikanlah aku berikan ini kurma ini. Pohon kurma ini atau kebun kurma ini kepada pula anakku ini. Tanya oleh Rasulullah, apakah seluruh anakmu kamu beri? Kata beliau, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wallahi inni la ushidu ala zul. Rasulullah SAW, demi Allah, aku tidak akan menyaksikan sesuatu kezaliman. Jadi memberi salah satu anak dengan anak-anak yang lain tidak diberi pengkhususan beberapa anak. Atau punya anak lima, yang diberi tiga, yang dua karena bingsutannya, tidak dikasih. Ini zalim. Bahkan Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa inilah ushidu ala zu. Aku tidak akan jadi saksi untuk kezaliman. Bukti bahwa memberi hibah cari saksi. Agar tidak ada terjadi pertempuran dan kemudian hari. Nyuruh nyari saksi. Kalau tidak ada saksi minimal tulisan. Nah, tapi lebih afdal saksi. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW apa? Perlu saksi. Buktinya sahabat sampai datang kepada Rasulullah untuk menjadikan Rasulullah sebagai apa? Saksi. Biar tidak ada persisukan di badan hari. Karena pembagian hibah ini dikala hidup jauh-jauh hari sebelum mati. Kalau sudah mau mati, ini bukan hibah namanya. Ini bisa-bisa jatuhnya ke wasiat, karena gak mungkin, gak sempat ya, memberikan secara sah. Dan orang yang mau mati, dalam keadaan sakit sekarat, seperti itu, tasarrufnya tidak dibolehkan. Perbuatan hibah, menjual, membeli, menceraikan, bahkan, itu tidak berlaku. Sebab apa? Kenapa ikhwan? Karena posisinya dia, kondisinya tidak stabil. Terpengaruh oleh orang-orang sekitarnya. Udah mau mati, tulis hibah. Tulis hibah. Dia nulis di bawah alam. Di bawah alam apa? Alam lain. Bukan alam sadar lagi. Di bawah alam lain, dia nulis. Begitu. Tanda tangan juga penting, tanda tangan lagi. Ngempet sakit. Sakit perut, disuruh apa? Nulis hibah. Nah, tulis saja semuanya. Dia sudah tidak butuh harta. Nah, ini tasarrufnya tidak berlaku. Tapi ini masuk dalam fikih muamalah juga, ikhwan. Dunia warisan itu masuk juga dalam fikih muamalah, nyalong beberapa fikih-fikih muamalah harus diambil. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah ta'ala. Yang berikutnya, pertanyaan lain, bagaimana dengan orang tua yang punya usaha penginapan lalu berpesan bila beliau wafat tetap dibagi waris, tetapi jangan dijual agar penginapan itu tetap berjalan dan dimanfaatkan hasilnya, bolehkah ini? Kalau ngomong sih boleh-boleh aja ya, cuma pelaksanaannya tergantung pada ahli waris. Ahli waris itu boleh-boleh saja merubah wasiat tersebut. Sepakat atau salah satunya meminta, oh saya tidak mau kalau cuma dibagi kayak gini, saya ingin meminta hartanya aja. Nah, maka di sini dilihat maslahat bagi dia. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau enggak boleh dijual itu sampai kapan? Ya kan? Sampai kapan? Pertanyaannya kan sampai kapan? Sampai 100 tahun lagi? Hah? Sampai 200 tahun lagi? Nanti udah kecil-kecil bingung untuk bagi warisnya nanti. Oke, bertahan sampai 10 tahun, 5 tahun enggak masalah. Tapi ketika ada salah satu membutuhkan, mas saya ingin jual. Nah, saya ingin dapat uang. Udah ditombokin aja sama yang gede. Ya kan begitu? Ditombokin aja yang mampu. Udah saya tombokin uangnya kamu nih, tak kasih. Kan bisa seperti itu. Jadi boleh-boleh aja diubah di sini. Kalau bapak itu tadi ngomong begitu, mungkin untuk masalah anak-anaknya yang sekarang ini, jangan dijual dulu. Nah, kalian belum punya penghasilan ini. Kalau kalian dijual sekarang ini, kalian makan apa? Nah, begitu. Silakan. Kalau ini berpesan seperti itu. Seperti seorang tua punya hotel namanya, jangan dijual. Hotel besar. Nah. Terus anak-anak tersebut ada salah satu kaya, yang satunya dia enggak butuh kalau tiap bulan saya pengin punya usaha lain, enggak seperti ini usahanya, saya butuh uang. Cash dalam jumlah sekian. Dia ngomong sama yang lain, oh yang lain mau nomboi, silakan diberlakukan tombok menombok seperti itu, asal sesuai dengan jatah waris masing-masing. Nah, jadi fleksibel, tidak mesti harus dituruti ini wasiat. Karena wasiat ini juga tidak maksiat, wasiat ini juga tidak hanya untuk maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam pembagian warisan berupa tanah, wah ini kayaknya punya banyak tanah, apakah dihitung atau dinilai berdasarkan ukuran yang ada atau dihitung sesuai dengan harga jual yang mana yang mahal harganya, dengan harga jual yang mahal harganya, mendapat sedikit yang murah dapat luas, maksudnya gimana? Begini ya, saya paham. Satu warisannya itu ada di 5 sawah umpamanya begitu. Satu sawah 1 hektar di tengah-tengah kota Sukoharjo, masya Allah, alun-alun warisannya. Yang satu itu di sana itu loh, di pojok sana itu, di Tawang Sari atau di mana itu, di daerah Majisto, itu jauh sekali itu, 5 hektar. Oh, dihitung itu mahalan atau mana itu? Mahalan? Atau alun-alun sama harganya? 5 hektar di Majisto sama dengan alun-alun. Siapa yang membeli alun-alun? Membeli alun-alun, masya Allah. Tuh. Apakah yang dihitung itu luas? Apakah yang dihitung itu harga? Tapi sebagian pendapat para ulama, jika harta itu lebih baik dibagi benda, maka hendaknya dibagi secara adil. Adilnya gimana caranya adil? Bagi di sini juga dibagi, di sana juga dibagi. Walaupun kecil-kecil, itu lebih adil. Namun kalau Allah mau dibuangkan, maka dijual semua, dihitung uang. Nah, dihitung uang, salah satunya mau menghargai dengan harga, maka silakan. Tapi lebih afdal dibagi di sini, dibagi pula di sana. Kalau tidak memungkinkan Ustaz, di sini cuma 5 meter. 5 meter tapi mahal. Di sana itu nyikongnya 200 meter. Saya hargai saja. Karena hal yang seperti ini fleksibel. Nah, makanya di Jawa Tengah itu kalau warisan tanah sawahnya itu pembagiannya paling adil itu seperti ini. Itu muka kecil tapi panjang sekali. Kenapa enggak depan sendiri, tengah sendiri, belakang sendiri dibagi rata? Enggak, dibaginya bukan anu, bukan potong tengah-tengah, tapi membaginya apa? Memanjang gitu, mukanya sama. Ya kita sama-sama dari muka 5 meter, tapi panjangnya 300 meter kan begitu. Nah, itu bisa buat patung Buddha aja tuh. Sama nanam pohon pepaya. Kalau disuruh buat perumahan susah, repot ya. Akhirnya tuh subhanallah, buat perumahan itu kerepotan kalau udah tanahnya seperti itu, harus membeli sini, membeli sini, membeli sini. Nah, baik, ikhwanillah jazakumullah. Sehingga di sini dihitungnya sesuai apa? Kalau memang bisa tanah dibagi, tanah tapi secara adil. Di sana dikasih, di sana juga dikasih. Di Kalimantan sama di tengah-tengah kota Jakarta, lain harganya. Di tengah-tengah kota Jakarta dibagi, kalau mau, kemudian di sana dibagi juga. Namun kalau pengennya itu dibagi harga, silahkan dibagi harga. Tentunya dengan kesepakatan. Cuman yang lebih pertama, yang pertama tadi. Karena pembagian benda lebih afdol daripada pembagian uang. Karena kalau pembagian uang, nanti repot. Kenapa repotnya? Harus jual dan sebagainya, harus memboi dan sebagainya. Allah Alhamdulillah. Dan harga itu tidak stabil, bolak-balik. Bisa jadi suatu hari Kalimantan lebih mahal. Qadarullah sekarang ini, Kalimantan 5 hektar diberikan kepada Mas Fulan, kakaknya, yang adiknya dikasih di tengah-tengah kota Jakarta, walaupun sempit. Harganya mahalan sama, harganya sama. Baik. Yang 100 meter sama dengan 5 hektar di Kalimantan. Kan begitu. Qadarullah beberapa waktu, pekan kemudian banjir bandang. Ya kan? Tenggelam terus. Na'udzubillah minzalik. Akhirnya kotanya pindah ke Kalimantan. 5 hektar yang 100 meternya enggak ada harganya walaupun Rp25 per meter. Nah, kan begitu. Maka lebih baik dipotong di sini, di sana juga dikasih potongan. Itu lebih nikmat. Nah. Namun kalau memang sudah enggak mungkin, ya itu tadi dihargai tapi dijual. Baik, Allah akan sholat. Selanjutnya, ikhwan, ini sudah jam 4. Kita lanjutkan lagi pertanyaan. Ini ada yang bertanya tentang pelajaran. Masya Allah, tulisnya rapi sekali. Yang tolong berikan kami contoh dari apabila hak seorang bersama manusia lebih berhak, lebih utama bersama seorang bersama Allah. Ini gimana? Apabila hak seorang bersama manusia lebih berhak, lebih utama bersama hak seorang bersama Allah. Oh, ini tentang utang ya. Maksudnya utang ini. Ini bahasanya juga bahasa omongan terus ditulis, jadi nggak cocok. Seorang hutang atau punya hak kepada manusia itu lebih diutamakan daripada dia hutang kepada Allah. Contoh, uang saya itu cuma tinggal 300 ribu. Utang saya itu 100 ribu. Nah, saya punya nazar itu 300 ribu. Mana yang diduluin? Utang dulu apa nazar dulu? Padahal nazar itu pas itu. Bayar nazar, nazarnya bayar bagi-bagi uang ke fakir miskin 300 ribu. Tapi saya punya utang orang, ngeden 100 ribu. Mana yang diduluin? Bayar dulu 100 ribu, sisa uang 200 ribu, ya udah sisanya 200 ribu buat bayar nazar. Lalu 100 ribunya utang sama Allah Ta'ala. Kalau ada yang memberi nambah, ditambahin. Ada yang bersedekah, ngasih 100 ribu ini dibuat bayar nazarnya, boleh. Terutama anak-anaknya. Kalau memang anak-anaknya juga nggak ada uang, cari itu, gimana tuh? Zakat. Zakatlah yang harus membayarkannya. Nah, karena diantaranya zakat. Fungsi mustahikus zakat adalah al-gharimi, orang-orang yang apa? Terlilit hutang. Terlilit hutangnya sampai mati, wah lebih berhak lagi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Dan kenapa lebih berhak bersama manusia daripada hak bersama Allah. Ya, ini Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau manusia enggak Ghafurur Rahim, Allah itu akan memaafkan, itu memaafkan balas gratis. Kalau di akhirat kelak, ya Allah, aku sudah usaha nazarku mau untuk tunaikan, tapi kenapa uangku enggak cukup? Dan dia sudah punya niatan. Nah, sudah punya niatan untuk membayar nazarnya. Bisa-bisa Allah maafkan. Tapi kalau antum hutang sama manusia, hatta antum niat 100 kali, niat serius mau bayar, tapi kalau belum dibayar, orang tadi bisa minta hak. Mas, orang bayar hutangnya, mas. Nah, setor pahala aja. Di akhirat masih tetap minta setoran pahala, bisa. Oh, pahalanya udah habis. Udah, saya punya dosa nih. Nah, tak timbukin ke kamu. Kan begitu. Itulah hutang, ikhwan. Maka hati-hati ya, hutang. Hutang aja seperti ini, apalagi nyuri. Alhamdulillah. Lebih parah lagi itu, nyuri. Tapi makanya, ikhwan, antum kalau punya uang, dihutang orang, santai saja. Jangan pusing. Ya. Di akhirat kelakutan itu bisa ngambil. Banyak hal yang lu bisa ambil dari dirinya. Nah, tapi kadang-kadang sekarang itu punya ada orang falsafah begini. Falsafah yang sangat menjengkelkan. Wong utang di kuoso. Kuosonya apa? Kuoso itu nyaur, karena kuoso ya itu. Orang sah, nyaur. Kuasa dia. Jadinya akhirnya yang punya uang itu justru mah kelelah-kelelah. Kayak orang mis. Ya. Bu, ya utang saya dibayar. Malah merendah seperti itu. Subhanallah. Hey. Ini pernah kejadian yang saya alami. Saya menagihkan orang, ya, keluarga saya, kepada salah seorang. Jawabannya gini, Le, anda nih ya, uang utangnya kuoso. Ya, kue macam-macam, kok malah-malah bayar, bang. Wah, ini harus cari debit kolektor. Ikhwanillah, ma'azakumullah. Bagaimana menghitung warisan kalau yang meninggal itu dua orang? Apa ini? Dua orang nusulnya ayah. Wah, ini soal kok tulisannya enggak jelas semua ini. Nah, ada pertanyaan, ini pertanyaan yang sangat lucu sekali. Bolehkah membagi warisan sebelum si mayit meninggal? Anda paham pelajaran apa tidak ini? Mayit belum meninggal kok dibagi. Anda mengharapkan si mayit meninggal. Yang namanya mayit itu kalau sudah meninggal. Insyaallah. Kalau belum meninggal itu belum mayit. Masya Allah. Nah, harusnya paham ya pelajaran tadi, bahwa yang meninggal itu dinamakan mayit, kalau belum meninggal namanya hidup. Ini kalau antum bagi, dia masih hidup, kedaruan antum yang mati duluan. Kan repot ya, nanti yang akhirnya jadi mayit malah antum. Subhanallah. Oh begitu. Jadi ada bapak anak menyepeda motor, ya. Bapak sama anak menyepeda motor, tabrak, mati di tempat bareng, begitu. Atau bapaknya dulu yang mati atau anaknya dulu yang mati? Mati semua. Ya mati semua, tapi duluan mana? Hah? Oh, ayahnya dulu ya, berarti kita ayahnya mewariskan anak. Ya enggak apa-apa, anaknya dapat warisan ditompo aja gitu loh. Terus dibagikan kepada pewarisnya si anak. Anak kan punya pewaris. Bisa jadi punya istri, bisa jadi punya anak. Nurun ke sana. Saya. Membagi. Iya, jadi begini ya, kawan. Walaupun satu nafas saja seseorang itu hidup, setelah seseorang itu meninggal, maka ahli waris yang masih punya satu nafas saja, itu dianggap orang hidup. Nah kalau dia mati, otomatis dia kan punya pewaris. Pewarisnya dia siapa? Ini sekarang saya kasih contoh. Anak sama bapak sepeda motoran. Tabrakan, terus. Nah, keluarga mereka, ayah ini, punya 3 anak laki-laki sebenarnya. Salah satunya yang mati bareng. Nah, salah satunya mati bareng. Baik. Baik. Salah satunya mati barengnya. Berarti tinggal 2 anak. Kalau sekadar itu. Bisa bala, alhamdulillah. Jadi laki-laki 2. Tinggal laki-laki 2. Punya istri 1 si ayah ini. Baginya gimana? Kan anaknya 3. Ya, tadi matinya ayah dulu. Anak 3, istri 1. Istri dapat berapa? 1/8. Sisanya dibagi-bagi ke anak. Rata. Selesai? Selesai. Setelah itu, yang kaya bapaknya ini. Anak yang tadi, itu kan dapat jatah 1/3 dari sisa tadi. Kita lihat warisan pewarisnya siapa saja nih anaknya. Anak ini punya anak, laki-laki. Punya istri juga. Maka pewarisnya siapa saja anak ini? Anaknya ini adalah punya istri 1, punya anak laki-laki 1, punya ibu 1. Namanya ibu. Nah, jadi pembagiannya kemana itu nanti? Ke istri, ke anak, ke ibu. Ke saudara dikasih nggak? Saudara nggak dikasih. Karena udah punya anak, ketutup. Kan ketutup, begitu kan? Baik. Siapakah yang dapat warisan dari 2 anak? Ibu. Ibu di kondisi anak, istri di kondisi ayah. Ini namanya judulnya munasahot. Nah, judulnya munasahot. Alias belum dibagi waris, tapi sudah ada mati salah satu daripada ahli waris. Nah, seperti itu. Kalau tidak diketahui, pingsut ya. Kalau tidak diketahui mana yang lebih mati, mana yang duluan, pokoknya tiba-tiba mati di tempat, kelindes, mau apa namanya, truk ban, gitu ya, kepalanya. Suruhnya mau bilang. Sudah, meninggal dunia bareng di situ. Kita tidak tahu. Maka hal seperti itu tidak saling mewarisi. Hartanya ayah enggak lari ke anak, hartanya anak enggak lari ke ayah. Sendiri-sendiri, dianggap ini orang lain, gitu aja. Antara ayah sama anak dianggap orang lain. Tapi pewarisnya masing-masing punya pewaris. Ayah punya anak 2, ya kan, yang masih hidup. Enggak 3 lagi, tapi 2. Terus dia punya istri. Nah, anak punya istri 1, punya anak 1, punya ibu 1. Gitu aja. Selesai. Selesai. Paham itu? Nah, soal muda. Nah, yang bukan santri, pusing enggak kira-kira? Insya Allah bisa dipahami. Insya Allah bisa. Selesai. Artinya, kalau seseorang meninggal bareng-bareng yang tidak diketahui warisannya, maka diwariskan ke sendiri-sendiri, mereka tidak ada hubungan sama sekali. Namun kalau ada salah satu lebih dulu, maka yang lebih dulu mewariskan pula kepada yang belakangan. Seperti itu. Dan tentunya dibagi-bagi seperti yang tadi. Allah. Kemudian, setengah 5 ya. Setengah 5. Saya lihat soal satu lagi. Ustaz, ana ingin bertanya masalah hibah. Saya dulu punya burung. Tetapi yakni ana enggak tahu harga burung tersebut. Wah, ini dapat apa ini? Burung apa ini? Mahal ya. Jika dapat burung di jalan ya, antum biara mahal harganya. Karena susah ngopeni gitu ya, mungkin saya berikan kepada seseorang. Kemudian burung tersebut dia jual. Ternyata harga yang dilalah burung tersebut mahal. Wah, nyesel ini ya. Terus ini tambahan dari saya ya, tapi tidak lah, padahal tidak ada ditanya. Kemudian orang tersebut memberikan beberapa uang kepada saya. Terus uang tersebut ana terima. Tapi uang itu ana berikan setrika. Masya Allah. Betul-betul detail ya. Dengan ditambah beberapa rupiah dari teman, sehingga setrika itu digunakan untuk umum. Baik. Gimana status ana? Apakah saya berdosa? Tidak berdosa karena tidak bermanfaatkan untuk sendiri. Namun kalau antum pakai untuk diri sendiri, dosa. Antum beli permen, karena antum tahu ini hasil dari jualan apa? Burung. Tapi kalau antum nggak tahu, tiba-tiba antum diberi tanpa tahu itu hasil dari burung, itu tidak apa-apa. Karena apa? Sahadu, tahabu. Saling memberi, maka kalian akan saling mengasihi, saling mencintai. Pokoknya saya ngasih antum satu gelas teh. Antum ngasih anak satu botol Coca-Cola. Boleh nggak? Boleh nggak? Bahkan sunnahnya seperti itu. Kalau diberi, jangan cuma membawa terus ya. Sekali-kali memberi, mengucapkan minimal antum bilang apa? Jazakallahu khairan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapat ini bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Dan akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada antum semua bahwa sifat daripada harta warisan ini seperti harta-harta yang lain. Enggak ada istilah harta warisan itu panas. Waktu harta itu yo anyet ya. Maksudnya di sini yang panas itu yang seperti apa? Yang panas dari harta adalah yang haram. Karena setiap daging yang tumbuh dari yang haram, sana waulah, maka neraka itu lebih berhak. Jadi kepanasannya harta itu bukan timbul dari harta warisan, tapi harta yang haram. Maka hendaknya tuan, antum hati-hati di dalam menerima harta yang haram. Coba bayangkan, antum sudah enak-enak dapat warisan rumah, antum gak mau ngecek ini hartanya halal apa haram, ya kan? Rumah dapat warisan, wes dapat warisan begitu, pembagian warisan terang matinya orang tua. Setelah itu antum karena melihat dapatnya banyak, diam-diam saja, padahal itu bukan punya antum maksudnya. Nah yang akhirnya kan yang punya orang, antum katakan, antum diam-diam, padahal itu antum tahu ini punya dia. Antum sholat di situ, makan di situ, antum tidur di situ, di tengah-tengah harta yang haram, harta kotor. Sholat antum apa diterima? Ibadah tahajud antum apa diterima? Kata Imam Ahmad bahkan mengatakan kalau orang sholat itu di tempat yang haram, termasuk diantaranya apa? Membuat batal sholatnya atau membuat dia tidak sah sholatnya. Seperti orang sholat di atas najis. Terus ada seseorang yang mengatakan bahwa kalau seseorang ngerti kalau dia lagi sholat di tempat yang haram, maka hendaknya dia berjalan ke tempat yang bukan haram. Itu artinya apa? Sungguh urgen sekali. Tempat yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram akan menjadikan kita ibadah kita tak bermakna. Ketika kita tersentuh akhirat kita dari sini, apalah dunia, kecil dunia yang kuat. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Baik. Salah satu contoh kisah ini, seorang pemuda yang dengan seorang pemuda thalabul ilmi dengan terong. Saya mau ceritain sebagai akhir daripada kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Suatu malam, seorang thalibul ilm kelaparan. Maka dia cari makanan, tidak dapat. Malam-malam, dia tidurnya di masjid thalibul ilm. Dia naik rumah, mengintai dari rumah ke rumah, mencari nengok, oh ada makanan enggak? Karena dulu kala itu memang makanan susah dicari. Ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Tidak ada makanan. Sampai pada suatu rumah, di situ ada makanan, ada sinar lampu, di situ ada makanan. Makanannya apa, Iwan? Terong yang dimasak. Terong, cuma terong. Yang sudah matang, siap makan, siap saji. Di situ dia melihat ada orang wanita tidur. Ah, cuma wanita toh. Nah, tidur lagi. Insya Allah, kalau umpamanya dia berontak, aku kuat. Gitu. Dia turun di situ. Dia mau ngambil makanan itu dan mau makan. Dia mau ngambil, mau dia makan, mau dia ambil. Baru geser, dia teringat bahwanya adalah harta yang haram. Dia teringat kalau meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan gantikan dengan yang halal. Nah, hanya dia nggak jadi, dia naik loteng lagi, terus keluar dari situ, balik ke masjid dengan penuh perut dan dudan. Ya. Lebih dari peruntungan, kalau peruntungan tak berangkat, pulangnya dan dudan itu perutnya. Nah, akhirnya Pak Ivan, pagi-pagi, seorang syekh yang setelah pengajian murid tersebut masih di pojok masjid sambil kelaparan. Mbok menowo ada orang yang mau memperhatikan dia, karena dia nggak punya uang untuk beli makanan. Tiba-tiba syekh yang masih duduk di tempatnya didatangi oleh seorang akhwat. Nah, seorang akhwat. Nah, akhwat tersebut datang kepada syekh, "Saya ini janda ya syekh. Suamiku meninggal dunia, udah habis masa idahku, atau dicerai walaupun saya nggak jelas ceritanya itu. Tapi kisah ini dibuat oleh kisah-kisah nyata oleh salah seorang syekh, bahwa dia mengatakan, aku membutuhkan seorang laki-laki menjadi suamiku. Maka syekh tersebut lirik sana lirik sini, nggak ada orang. Ah, tapi kocok kan orang kecil kurus, kan? Tapi kelaparan. Dipanggil itu anak itu, tal, wah jelek. Nah sini, ini ada orang cari suami. Maukah kamu nikah sama ini? Si janda tadi, mam, dia ingin mam. Sini apa? Dinikahkan. Dinazar, terus mau nikah. Dia tidak perhatikan, subhanallah, talibul ilm. Ketika turun mau cari makan, ya makanan. Ada akhwat. Ya, dia enggak nengok ya. Jaga pandangan, subhanallah. Dia enggak ngerti kalau wanita tadi adalah wanita yang mana. Terus tiba-tiba, ketika malam pengantin, duh kok saya dituntun ke rumah yang tadi malam saya naik. Pas di sana terongnya masih. Subhanallah. Ditambah ada daging lagi. Dihidangkan makanan, daging. Akhirnya dia makan dengan lahapnya. Subhanallah, dia teringat. Tadi malam hampir aku makan terong ini dalam kondisi apa? Sekarang yang punya terong sama terongnya anak-anak. Bisa menikmatinya. Jadi kuota rezeki, ikhwan. Kuota rezeki itu sudah Allah tentukan berapa catat-catatnya. Tinggal cara antum bagaimana mengambilnya dengan halal atau haram. Kalau memang itu bukan kuota antum, antum dengan cara haram pun tidak akan antum dapat. Sudah kuotanya itu tidak ada malam ini, keluar malam pakai slayer, nah, pakai cadar gitu, pakai slayer. Mau nyuri, konangan hansip pentungi ya. Pulang babak belur malah. Tapi kalau kuotanya memang itu rezeki antum, antum enggak, ya antum sudah usaha tapi dengan halal, insyaallah antum dapat. Hari ini dapat rezeki 50 juta. Antum cari dengan cara yang haram, ya 50 juta antum dapat. Antum cari dengan yang halal, antum juga akan dapat cara yang halal 50 juta tersebut. Maka janganlah seorang itu takut dari rezeki Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan apa yang Allah takdirkan. Dan seseorang tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum ajalnya habis. Maaf, ajalnya apa? Rezekinya habis. Kalau rezekinya masih, walaupun hanya sebatang terong ya, belum antum makan, kalau belum makan terong ini, orang ini belum mati, ya gak bakalan mati sampai terong ini masuk ke perutnya, dicerna, terus baru dia wafat. Seperti itu. Allah alam suhab. Jadi dari kita ini kita ambil hikmah bahwa harta yang haram itu tidak akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Hanya manfaatnya seperti air, seperti es yang akan meleleh dengan sinar cahaya matahari. Namun kalau adalah harta haram untuk gunakan untuk ketaatan, dia ibarat intan permata yang dia tidak akan meleleh dan dia akan untuk bisa bawa sampai akhirat. Aku bagaimana jika ada kesalahan ucap maupun kesalahan omong, saya minta maaf sebesar-besarnya. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.